Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita bahas bait yang ke-18 hingga bait yang ke-21. Dan bait-bait ini membahas tentang salah satu kuaid kuliah kubra, kaidah besar, yaitu kaidah al-yakinu layazulu bisyak. Hal yang yakin tidaklah hilang karena hal yang ragu. Dan kaidah ini adalah kaidah yang penting untuk obat penyakit was-was. Kaidah ini adalah kaidah penting dan dia adalah obat penyakit was-was. Orang yang terkena penyakit was-was tidak ada obatnya kecuali dengan mengamalkan kaidah ini. Pasal hukum asal sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan semata-mata kebimbangan dan keraguan. Kemudian qala an-nazimu rahimallahu taala wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah wa laisa mashru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'ina madzkur. Dan hukum asal dalam perkara adat adalah mubah hatta yaji'a, sehingga datang sarif dalil yang memalingkan al ibahah dari hukum mubah. Walaysa masru'an, dan tidaklah sesuatu itu disyariatkan selain sesuatu yang disebutkan dalam syariat kita. Maka bait yang ke-22 dan 23 di sini mengandung dua kaidah. Yang dua kaidah ini sering disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di berbagai bukunya. Dan beliau sampaikan, dan Ibnu Taimiyah sampaikan bahasanya, kaidah yang menjadi landasan Imam Ahmad membangun madhabnya adalah anal asla fil adat al ibahah. Hukum asal perkara adat adalah mubah, maka tidaklah haram kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Wa anal asla fil ibadat al hadru, dan hukum asal perkara ibadah, ritual ibadah adalah terlarang, maka tidaklah dituntunkan kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan al-adat, perkara adat adalah perkara yang biasa dilakukan oleh manusia, berupa berbagai macam makanan, minuman, jenis-jenis pakaian, pergi dan datang, berbicara, dan semua berbagai macam tindakan yang biasa dilakukan oleh manusia. Maka itu pengertian al-adah yang beliau sampaikan. Perkara al-adah adalah perkara yang tanpa agama orang pun melakukannya. Apa yang dilakukan orang, meskipun dia tidak kenal agama. Dia makan, dia minum. Dia datang, dia pergi, dia duduk. Tanpa orang yang enggak kenal agama, orang melakukan hal tersebut tanpa harus ada dorongan agama. Orang yang ateis sekalipun, orang ingkar Tuhan sekalipun, dia akan melakukannya. Dia menikah, punya istri, berdagang, bisnis. Ini dilakukan oleh manusia meskipun dia tidak punya agama. Itu al-adah. Kebalikannya adalah perkara-perkara yang hanya orang yang kenal agama yang melakukannya. Seandainya kita bayangkan dia tidak kenal agama, dia tidak mungkin melakukannya. Fala yahrumu minha, maka tidaklah haram perkara al-adah semacam ini kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan pengharamannya boleh jadi dengan nasun binasun sarihin, dengan dalil tegas, atau dia termasuk dalam dalil umum, atau masuk dalam kias yang benar. Jika tidak ada ini, tidak ada dalil tegas atau dalil umum, atau qiyas yang benar, maka kembali ke hukum asalnya, yaitu hukum asal perkara adat non ibadah adalah halal. Dan dalil halalnya adalah firman Allah Ta'ala, dialah Allah zat yang menciptakan untuk kalian ma semua yang ada di bumi, jami'an semuanya untuk kalian. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan bahasanya Allah ciptakan bagi kita semua yang ada di bumi supaya kita memanfaatkannya dengan berbagai macam bentuk pemanfaatan. Maka hukum asal berbagai macam bentuk pemanfaatan diperbolehkan kecuali pemanfaatan yang terdapat dalil yang menegaskan kalau itu pemanfaatan yang terlarang. Sedangkan perkara al-ibadat, maka Allah Ta'ala menciptakan manusia, menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya, dan Allah telah jelaskan dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berbagai macam ibadah yang yu'badu biha, yang Allah itu disembah dengan melakukan hal tersebut. Dan Allah perintahkan agar biikhlasiha lahu, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maka siapa yang mendekatkan diri kepada Allah biha, dengan ibadah-ibadah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan mukhlisan, mengikhlaskan amal untuknya semata, maka amalnya amal yang diterima. Dan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan selainnya, maka amalnya adalah amal yang tertolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laisa 'ali amruna fawa raddun." Barang siapa melakukan satu amal ibadah yang tidak kami tuntunkan, maka itu amal yang tertolak, diriwayatkan oleh Muslim. Dan pelakunya termasuk dalam firman Allah Ta'ala, "Am lahum syuraka?" Apakah mereka punya sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah yang membuat untuk mereka aturan dalam agama yang tidak Allah izinkan? Maka semua amal yang mengada-ada adalah aturan, adalah agama yang tidak Allah izinkan. Nah, karena itu siapa yang melarang perkara al-adah, dialah yang berkewajiban untuk mendatangkan dalil. Dan siapa yang melarang satu perkara ibadah, dia tidaklah dituntut untuk mendatangkan dalil. Namun yang dituntut mendatangkan dalil adalah orang yang mengatakan ini ibadah, karena hukum asalnya terlarang. Maka orang yang berpegang dengan hukum asal tidak dituntut mendatangkan dalil. Namun orang yang menetapkan ini ibadah yang mendekatkan orang kepada Allah, yang memasukkan manusia ke dalam surga, menyebabkan kita dapat pahala, itu yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Karena dalil terlarangnya bid'ah adalah tidak adanya dalil. Ad-dalilu adamu dalili. Dalil kenapa ini terlarang? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kalau ini dituntunkan. Kemudian bait berikutnya, qala nadzim rahimallahu taala wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadal hukmi lizawaidi. Maka sarana berbagai perkara seperti tujuannya. Fahkum, maka tetapkanlah hukum bihadal hukmi, dengan hukum ini lizawaidi, untuk aktivitas-aktivitas tambahan. Penjelasannya yakni yaitu bahasanya sarana itu diberi hukum sama dengan hukum tujuan. Maka jika tujuan itu sesuatu yang diperintahkan, maka jika diperintahkan untuk melakukan satu hal, maka demikian juga diperintahkan segala sesuatu yang la yatimu ila bihi, tidaklah terwujud tujuan tadi kecuali dengannya. Berdasarkan hal ini, maka ada kaidah turunan, la yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Malayatimul masnunu ila bi fawa masnun. Sarana terwujudnya kewajiban, hukumnya wajib. Dan sarana terwujud, sarana satu-satunya untuk terwujudnya hal yang sunnah, hukumnya sunnah. Sarana satu-satunya untuk terwujudnya hal yang wajib, hukumnya wajib. Dan sarana satu-satunya terwujudnya hal yang hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Namun idza kana manhiyan an syai'in, jika dilarang untuk melakukan sesuatu, maka terlaranglah semua jalannya dan semua sarana yang mengantarkan kepadanya. Ini beda tentang hal yang diperintahkan dan hal yang dilarang. Untuk hal yang diperintahkan, maka satu-satunya sarana. Satu-satunya. Namun untuk hal yang terlarang, semua sarana. Semua sarana yang mengantarkan kepada hal yang haram, hukumnya haram. Semua yang mengantarkan kepada makruh, hukumnya makruh. Dan kalau masalah wajib, satu-satunya sarana terwujudnya hal yang wajib, hukumnya wajib. Satu-satunya sarana terwujudnya hal yang sunnah, hukumnya sunnah. Artinya, kalau sarana untuk terwujudnya hukum yang wajib ini ya, ada beberapa sarana, ya, maka satu-satunya tidak wajib. Satu persatunya tidak wajib. Maka ketika orang itu bisa menjaga diri, menjaga kemaluannya. Sarana untuk menjaga kemaluan untuk dia, boleh jadi sibuk ngaji, pilihan yang lain menikah, sibuk kerja, maka satu-satunya dari poin-poin ini tidak wajib. Ya, yang jelas, hindarilah hal yang haram tadi, boleh jadi sibuk ngaji, atau menikah, atau sibuk kerja. Namun, baru menjadi wajib, menikah baru wajib ketika itu satu-satunya sarana. Satu-satunya sarana agar dia tidak terjerumus dalam zina adalah menikah. Satu-satunya sarana untuk menjaga kemaluan adalah menikah. Maka nikah jadi wajib. Adapun sarana, ada hukum sarana untuk hal yang terlarang, maka semua sarana yang mengantarkan ke haram, hukumnya haram. Nah. Maka sarana ilal wajib untuk mewujudkan amal yang hukumnya wajib adalah wajib, semacam berjalan untuk melaksanakan salat fardu di masjid. Berjalan untuk menyerahkan, untuk membayar zakat. Menyerahkan zakat kepada yang berhak menerima dan yang lainnya. Berjalan untuk berjihad. Berjalan untuk menunaikan kewajiban yang wajib, semacam kewajiban kepada Allah, kewajiban pada dua orang tua, kerabat, istri, memalik budak yang dimiliki. Maka segala sarana yang merupakan satu-satunya untuk terwujudnya hal-hal ini, fahuwa wajib, hukumnya wajib. Dia tidak bisa sarana satu-satunya untuk berbakti pada orang tua, ziarah dalam kondisi ini, ziarah berkunjung ke tempat orang tua. Maka berkunjung ke orang tua, hukumnya wajib. Satu-satunya sarana bagi dia untuk bisa menafkahi istri dan anak adalah keluar rumah bekerja. Maka keluar rumahnya, hukumnya wajib. Adapun amal yang dianjurkan semacam amal-amal sunnah, semacam sholat sunnah, sedekah sunnah, puasa, haji, dan umrah. Demikian juga yang berkaitan dengan hak sesama, semacam hak sesama yang hukumnya mustahab. Semacam silaturahim yang hukumnya mustahab, ya, membesuk orang yang sakit, kemudian pergi ke majlis ilmu yang mengajarkan ilmu yang mustahab, semacam ilmu qawaid fiqhiyah, ini ilmu yang mustahab. Dan semacam itu, fama la tatimu hadhi illa bihi, maka sarana satu-satunya untuk mewujudkan amal-amal yang mustahab, hukumnya mustahab. Naqlil aqdam ilaiha, semacam jalan kaki menuju amal-amal mustahab tadi, wanahwihi dan seterusnya, atau dan semisalnya. Adapun hal yang haram diantaranya adalah syirik akbar, dan definisi syirik akbar di sini disampaikan dengan contoh, yaitu syirik dalam ibadah. Maka haram hukumnya semua, lihat, semua. Semua perkataan dan perbuatan yang mengantarkan pada kemusyrikan, atau semua sarana untuk dekat dengan kemusyrikan. Wa yakunu syirkan asghara dan jadilah dia syirik asghar, semacam bersumpah dengan selain Allah, kemudian memuliakan kubur, namun pemuliaan yang tidak sampai derajat penyembahan kepada kubur, karena itu adalah sarana untuk disembahnya kubur itu. Maka di sini kita jumpai pendapat Ibnu Sa'di atau Ibnu Si'di tentang definisi syirik asghar. Kalau beliau, definisi syirik asghar adalah semua sarana yang mengantarkan pada syirik akbar atau semua hal yang menyebabkan dekat dengan syirik akbar. Itu yakunu syirkan asghar. Maka semua sarana yang itu mengantarkan pada syirik besar atau mendekatkan pada syirik besar, maka hukumnya adalah syirkun asghar. Maka membuat patung syirik asghar, maka kemudian memuliakan kubur dengan pemuliaan yang tidak sampai bentuk penyembahan, hukumnya syirik asghar dan seterusnya. Dan ada pendapat yang lain tentang pengertian syirik asghar. Pendapat yang lain tersebut mengatakan membatasi pada sesuatu yang berdalil. Segala sesuatu yang dalil mengatakan itu kemusyrikan, namun tidak sampai membatalkan iman, maka itu syirkun asghar. Dan definisi kedua ini yang dipilih oleh muridnya Syekh Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Demikian juga semua sarana yang mengantarkan pada maksiat-maksiat yang lain. Sa'ir di sini maknanya baqiyah. Maksiat yang lain, karena kemusyrikan adalah maksiat. Bahkan maksiatnya maksiat. Maka demikian pula sarana yang mengantarkan pada maksiat yang lain, semacam zina, minum khamar dan semacam itu. Maka sarana menuju itu hukumnya adalah haram. Dan sarana menuju makruh, hukumnya makruh. Dan kaidah ini adalah termasuk kaidah yang paling bermanfaat, paling penting dan paling banyak faedahnya. Boleh jadi kaidah ini bisa dikolongkan termasuk seperempat agama. Dan ucapanku dan vonislah, tetapkanlah dengan hukum ini untuk zawaid, untuk amal tambahan. Maka dalam masalah ini ada tiga hal, ada tujuan semacam sholat misalnya, ada sarana menuju tujuan semacam wudu dan berjalan menuju sholat, dan mutammimat penyempurna tujuan semacam kembali ke tempatnya, ke rumahnya yang dia pergi darinya, kembali dari masjid setelah selesai mengerjakan sholat fardu, maka itu disebut mutammimat, disebut juga zawaid. Pokoknya karena dan telah kami sebutkan bahasanya sarana diberi hukum tujuan, maka demikian juga al-mutammimat, itu mutammimat penyempurna amal, diberi sama dengan hukum tujuan, semacam pulang dari sholat, melaksanakan sholat fardu, pulang jihad, pulang haji, pulang dari mengiring jenazah, pulang dari membesuk orang yang sakit dan semacam itu. Fa'inna, maka seorang itu ketika keluar dari rumahnya, min mahali, dari rumahnya untuk melakukan ibadah, maka dia dalam ibadah hatta yarji'a, sampai kembali ke rumahnya. Maka di sini kita membahas kaidah al-wasail hukmul maqasid. Sarana diberi hukum sebagaimana hukum tujuan, dan wasail atau sarana di sini mencakup tiga hal. Kaidah ini berlaku untuk tiga hal yang tercakup. Yang tiga hal ini disebut wasail, disebut sarana. Yang pertama adalah surut, syarat itu termasuk wasail. Oleh karena itu tadi dicontohkan wa wasail ilaiha kal wudu'i. Apa itu wudu? Syarat. syarat untuk sahnya sholat. Maka surut itu termasuk wasail. Wal masyu dan berjalan menuju masjid untuk sholat fardu. Ini namanya turuk. Ini namanya turuk. Turuk ila maqasid. Kemudian yang ketiga adalah mutammimat. Yang disebut juga dengan zawaid. Maka tiga-tiganya ini disebut wasail. Surut, turuk, mutammimat atau zawaid. Tiga-tiganya disebut wasail. Dan berlaku padanya hukmul wasail, hukmul maqasid. Namun, surut itu sebenarnya wajib dengan dalil syar'i. Wajib, sudah wajib dengan dalil syar'i. Wajibnya wudu untuk orang yang mau sholat, itu berdasarkan dalil syar'i. Tidak berdasarkan hukmul wasail, hukmul maqasid. Oleh karena itu, maka ungkapan yang dianggap lebih teliti, hukmul wasail, hukmul maqasid ghaliban. Hukmul wasail, hukmul maqasid, maka wasail itu diberhukum sebagaimana sarana, dan itu adalah umumnya. Artinya, kaidah ini berlaku untuk menetapkan hukum untuk turuq dan mutammimat. Tidak untuk syurut. Karena syurut itu dalilnya dengan dalil syar'i. Wudu itu wajib. Menghadap kiblat itu wajib. Ini bukan dengan kaedah. Hukmul wasail, hukmul maqasid. Namun dengan nas. Sehingga hukmul wasail, hukmul maqasid, kaidah ini berlaku untuk menetapkan hukum untuk turuq dan mutammimat saja. Sehingga sebagian ulama fikih memberikan tambahan ghaliban. Artinya ada wasail yang tidak mendapatkan hukum karena kaidah ini, namun karena dalil khusus, yaitu surut, syarat-syarat. Kemudian qala an-nadhim rahimallahu taala wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna rahmanu lakin ma itlafi yathbutul badal wa yantafi ta'thimu anhu wa zalal. Wal khata' dan kesalahan tidak sengaja, wal ikrah dan dipaksa, wan nisyan dan lupa, asqatahu digugurkan dosanya oleh ma'buduna sesembahan kita ar-rahmanu zat yang maha penyayang. Lakin mat itlafi akan tapi jika hal-hal tadi menyebabkan terjadinya kerusakan, yas butul badal, maka wajib mengganti. Cuma yang tafit ta'zimu, tidak ada dosa anhu karenanya, wazalal dan tidak ada dosa. Maka ketika orang itu merusak benda milik orang lain karena tidak sengaja, dosanya tidak ada. Namun wajib ganti. Wahada dan ini adalah di antara kesempurnaan kedermawanan Allah dan kemurahan Allah Ta'ala dan kasih sayang Allah dengan hamba-hambanya. Itu tatkala Allah membebani hambanya dengan berbagai perintah supaya mereka kerjakan dan larangan supaya mereka jauhi. Annahu idza sadara, jika muncul dari manusia ikhlalun bil ma'mur. Ikhlal bil ma'mur, kesalahan berkaitan dengan hal yang diperintahkan atau menerjang hal yang dilarang dan itu karena lupa atau karena salah atau karena dipaksa, maka Allah maafkan dan Allah maafkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ufiya li ummati," dimaafkan untuk umatku anil khata, kesalahan. Maknanya an ithmil khata, dosa kesalahan. Wan nisyan, dan dosa karena lupa. Wa mastukrihu alaih, dan dosa yang dilakukan karena dipaksa. Di catatan kaki diatkan oleh Ibnu Adi di Al-Kamil, Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan, sanadnya dhaif jidan karena ada perawi bernama Ja'far bin Jisr bin Farqat dan bapaknya Jisr, dan dua-duanya sangat lemah hadisnya. Lihat takhid dan pembicaraan tentang redaksi hadis ini, musiban dengan panjang lebar di tahqiq ini, muhaqqiq kitab ini, itu takhid hadis dan athar yang ada dalam satu kitab usul fikih judulnya Minhajul Baydawi. Dan takhid hadis yang ada di kitab Minhajul Baydawi ini telah disusun oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Cuma muhakik kitab ini, Muhammad bin Nasir al-Ajmi, cuma mentahkik takhid al-Iraqi untuk Minhaj al-Baydawi. Alakulihal, hadis ini diperselisihkan ulama, daif ataukah sahih bituruqihi ataukah sahih bighairihi. Nampaknya muhakik buku ini memilih pendapat yang menilai lemah hadis ini secara sanad, meskipun secara benar secara isinya benar. Sebagian ulama yang lain menilai hadisnya adalah hadis sahih li ghairihi. Dan kata-kata dimaafkan untuk umatku ini menunjukkan hukum ini tidak berlaku dalam umat terdahulu. Maka di umat terdahulu jika orang melakukan dosa karena tidak sengaja tetap dosa. Cuma terdahulu jika orang melakukan kesalahan karena lupa tetap dosa. Orang kemudian melakukan kesalahan, melakukan kekafiran karena dipaksa tetap kafir. Itu di umat terdahulu. Oleh karena itu di hadis tentang lalat, meskipun dipaksa orang tadi tetap masuk neraka. Kenapa? Karena syarat umat terdahulu bahasanya dipaksa tidak dimaafkan. Kekafiran yang itu dilakukan meskipun dipaksa tetap kekafiran yang membatalkan iman. Lain halnya dengan kemudahan yang Allah berikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang melakukan atau mengucapkan kekafiran jika karena dipaksa dimaafkan. Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu dalam Syarah Arba'in yang disebut dengan Jami' Ulum wal Hikam, setelah menyebutkan dan membawakan dalil-dalil yang menunjukkan dihilangkannya dosa dari pelaku yang tidak sengaja, wan nasi, dan orang yang lupa, beliau mengatakan, wal adhar, dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, bahasanya orang yang lupa dan salah tidak sengaja itu dimaafkan dengan pengertian dihilangkan dosa dari keduanya. Karena dosa itu dampak dari maksud dan niat. Sedangkan orang yang lupa dan salah tidak sengaja tidak memiliki maksud, maka tidak ada dosa atas keduanya. Adapun hilangnya hukum, maka itu tidak dimaksudkan dalam dalil-dalil di atas. Adapun hukum, dampak hukumnya, maka perlu fi subutiha untuk menetapkan ada hukum ini dan itu, ataukah tidak adanya hukum perlu dalil yang lain. Maka misalnya ini membunuh tidak sengaja, apakah ada kewajiban membayar diat? Nah, ini pakai dalil yang lain. Dan orang yang orang itu kemudian lupa tidak sholat, apakah perlu diqadha? Nah, perlu dalil yang lain. Maka hadis di atas itu cuma membicarakan tentang tidak adanya dosa. Adapun dampak hukum, apakah ada ketentuan ini dan itu, maka kata beliau, tidak bisa kita tetapkan dengan dalil ini dan tidak bisa kita tiadakan dengan dalil ini. Non kita tetapkan atau kita tiadakan dengan dalil yang lain. Kemudian pengertian salah tidak sengaja adalah seorang itu bersengaja dengan perbuatannya terhadap sesuatu. Maka perbuatannya ternyata bertepatan beda dengan apa yang dia inginkan. Misalnya contohnya ada orang yang bermaksud untuk membunuh orang kafir dalam satu peperangan. Dia mau manah orang kafir. Ternyata yang orang kafir dipanah kemudian ngelak, belakangnya muslim kena. Faisadifu musliman, lalu dengan tidak sengaja mengenai seorang muslim. Maka ini namanya khata', tidak sengaja. Dia sengaja dengan perbuatannya memanah. Itu sengaja karena dia waras, dia tidak mabuk, tidak tidur. Sengaja dengan perbuatannya. Yaksud bifi'lihi. Namun, yang dia maksudkan adalah syai'an. Orang kafir. Namun ternyata perbuatannya tadi terkena objek yang tidak dia inginkan. Nah, ini yang namanya tidak sengaja. Wanisyan, dan yang namanya nisyan adalah ingat atau tahu tentang sesuatu lalu lupa pada saat melakukan perbuatan. Sebelumnya tahu, namun pas melakukan perbuatan itu betul-betul blank dia. Nah, dan dua-duanya, khata' dan nisyan, itu dimaafkan. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan pasal yang kedua tentang hukum orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang tidak punya pilihan sama sekali. Tidak punya pilihan bil kuliah sama sekali. Dia tidak punya kemampuan alal imtina untuk menolak. Semacam orang yang humila karhan, digendong secara paksa. Kemudian dimasukkan ke tempat yang dia sudah bersumpah untuk tidak mau memasukinya. Maka dia bersumpah demi Allah, selama satu bulan ke depan saya tidak mau masuk ke rumah fulan, ke rumah A. Dia disikap dari belakang dan diikat, digendong, masukkan ke rumah A. Maka ini ikra, pemaksaan jenis pertama. Tidak ada pilihan. Atau humila karhan, dia digendong secara paksa, kemudian duri babi gairuhu, kemudian dia dipakai untuk mukul, ditimpakan kepada orang lain, sampai matilah orang itu. Walaku terutalahu alal imtina, dan dia tidak punya kuasa untuk menolak. Disikap, digendong, terus ditimpakan orang yang sedang tidur. Wah, buruk, mati itu yang orang tidur tadi. Maka dia dipaksa. Dan sama sekali tidak punya pilihan. Au'udji'at, atau dibaringkan seorang perempuan, diperkosa maksudnya, summa zuniya biha, kemudian dia dizinai tanpa ada kemampuan untuk menolak. Maka tidak ada dosa baginya dengan sepakat ulama. Walaya tertab alaihi hinsun, dan tidak berdampak batalnya sumpah menurut jumhur ulama. Ini berkaitan dengan orang yang digendong paksa dan dimasukkan di tempat. Tadi di tempat yang dia bersumpah tidak mau memasukinya. Maka batalkah, apakah dia melakukan hinsun, pelanggaran sumpah, yang ini berdampak kafarah? Ataukah tidak? Kata Ibnu Rajab, menurut jumhur ulama, sumpahnya tidak batal. Kalau tidak ada batal, kalau tidak batal berarti tidak ada kewajiban kafarah. Namun diriwayatkan dari ba'du salaf, yaitu An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, adanya pendapat yang berbeda. Ibrahim An-Nakhai berpendapat, kalau orang yang digendong dimasukkan tempat yang dia bersumpah untuk tidak memasukinya, itu dia telah terhitung melanggar sumpah. Sehingga ada kewajiban bayar kafarah. Itu pendapat Ibrahim An-Nakhai, namun diselisih oleh mayoritas para ulama. Dan yang benar adalah pendapat mayoritas ulama. Kemudian jenis pemaksaan yang kedua adalah orang yang dipaksa dengan dipukuli atau yang lain sampai dia melakukan apa yang diinginkan oleh si pemaksa. Maka perbuatan orang yang dipaksa di sini ya ta'alak bi taklif, terkena taklif. Berkaitan dengan beban syariat. Kenapa? Kok ini berkaitan dengan taklif? Karena yumkinuhu alla yaf'ala. Mungkin bagi dia untuk tetap tidak melakukannya dan bersabar dipukuli. Memungkinkan baginya untuk tidak melakukannya dengan cara bersabar dengan dipukuli. Sehingga statusnya dia tetap mukhtar, ya, punya hak pilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Namun, perbuatan yang dia lakukan ini tujuannya bukanlah semata-mata perbuatan itu. Namun tujuan pokok dia melakukan perbuatannya adalah daf'at darar anhu, mencegah bahaya dari dirinya. Sehingga orang yang dipaksa dengan pemaksa jenis yang kedua ini, dia adalah mukhtarun min wajihin, masih punya pilihan di satu sisi dan tidak punya pilihan di sisi yang lain. Oleh karena itu, maka ulama berselisih pendapat apakah orang ini masih terkena beban hukum dan syariat ataukah tidak. Ini terjadi perselisihan di antara para ulama kalau paksaannya jenis yang kedua. Namun, ulama sepakat kalau dia dipaksa untuk membunuh maksumin, orang yang terjaga darahnya, muslim atau kafir yang terikat perjanjian, maka dengan sepakat ulama dia tidak boleh membunuh orang itu. Maka jika dia membunuhnya, maka dia membunuhnya dengan pilihannya dan kemauannya. Karena dia mau menebus dan menyelamatkan dirinya dengan membunuh orang itu. Dan ini adalah kesepakatan ulama yang al-mu'tad bihi, yang teranggap kesepakatannya. Maka kalau ikrah jenis yang kedua, secara umum ulama berselisih pendapat apakah berdampak hukum ataukah tidak. Dan khusus untuk pembunuhan sepakat. Kalau itu tidak boleh. Sehingga jika dia karena supaya tidak dipukuli dan supaya tidak dibunuh, dan dia membunuh orang, maka dia kena kisos dibunuh. Karena tidaklah nyawanya lebih berharga daripada nyawa saudaranya. Demikian kata para fuqaha. Yang ketika orang itu diancam, bunuh orang itu, kalau enggak kamu tak bunuh. Akhirnya dia bunuh orang itu dalam rangka menyelamatkan dirinya. Maka dia melakukan hal tersebut dengan pilihannya. Maka tetap kena qisas dengan sepakat ulama. Meskipun asalnya hukum umumnya diperselisihkan. Apakah berdampak hukum ataukah tidak. Untuk pemaksaan jenis kedua. Tsumma dzakara ba'da hadza, kemudian Ibnu Rajab menyebutkan setelah keterangan ini, bahasanya pemaksaan untuk melakukan mengucapkan satu ucapan dimaafkan, tidaklah seorang itu berdosa jika betul-betul dipaksa. Wa anal ikrah, adapun pemaksaan untuk melakukan satu perbuatan, maka itu tadi yang ada perselisihan di antara para ulama tentangnya. Maka pemaksaan dalam bentuk yang kedua itu ada dua macam. Boleh jadi pemaksaan dalam ucapan. Ucapkan ini, kalau enggak kamu tak bunuh. Kamu tak bacok. Tak celurit. Maka Ya, boleh dia mengucapkan apa yang diminta dan dia tidak berdosa. Nah, kalau untuk perbuatan, bunuh orang itu. Kalau untuk perbuatan diperselisihkan. Secara umum diperselisihkan. Namun khusus untuk pembunuhan, perbuatan dalam bentuk pembunuhan, disepakati tidak boleh. Itu peta pendapat ulama, jika kita petakan pendapat ulama dalam masalah ini. Intaha sekian perkataan beliau rahimallahu ta'ala. Sehingga al-ikrah, pemaksaan itu kalau dalam ada dua macam. Ada pemaksaan yang namanya mulji. Itu pemaksaan jenis pertama, itu disebut ikrah mulji. Ikrah mulji adalah ikrah yang menyebabkan orang yang dipaksa tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan. Dan ikrah jenis ini pasti, bisa dipastikan orang yang dipaksa itu berstatus hanya seperti alat. Dia disikap, digendong, maka dia cuma berstatus seperti alat. Ya, dan maka ikrah yang semacam ini yang tidak berdampak dosa dan tidak berdampak hukum. Artinya jika dipakai untuk bunuh orang, maka dia ini tidak kena kisos. Jika dimasukkan ke tempat yang tadi dia bersumpah untuk tidak memasukinya, maka sumpahnya tidak batal. Dia tidak dosa dan tidak batal. Jika dengan dia dengan ikrah yang mulji ini kemudian dia diperkosa, maka dia tidak berdosa. Kemudian ada ikrah ghair mulji. Ikrah pemaksaan jenis yang kedua. Di mana pemaksaan dalam jenis kedua ini, itu masih ada pilihan. Di tangannya keputusan melakukan dan tidak melakukan. Dia cuma diancam, dia cuma dipukuli. Kamu lakukan ini, kalau enggak kamu tak pukuli terus. Kamu lakukan ini, kalau enggak kamu sedor. Maka dia punya pilihan, berbuat dan tidak berbuat. Pilihannya ada di tangan dia. Maka tadi petanya, kalau ikrah yang ghair mulji, dibedakan antara ikrah dalam akwal, alal akwal ataukah alal af'al. Kalau untuk ucapan, maka kalau untuk ucapan, ma'fu, dimaafkan. Untuk af'al, hukum umumnya diperselisihkan. Dan khusus untuk pembunuhan, disepakati. Itu bukan pemaksaan. Disepakati tetap berdampak hukum. Dengan alasan nyawa dia tidak lebih mahal daripada nyawa orang yang dia bunuh. Dan karena perselisihan dalam masalah ini, maka sebagian ulama membedakan antara pembatal iman berupa ucapan dan perbuatan. Kalau ucapan, ma'fu. Kalau perbuatan, tidak ma'fu. Sebagian ulama, akidah, itu membedakan antara pembatal iman yang diucapkan, yang dilakukan dalam bentuk ucapan dan dengan perbuatan. Kalau ucapan, ma'fu, dimaafkan. Dia masih tetap mukmin. Dan kalau perbuatan, itu tidak dimaafkan. Namun pendapat yang benar untuk al-kufru sama saja antara ucapan ataupun perbuatan. Sama-sama ma'fu. Menurut pendapat yang paling kuat. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Utsaimin rahimallahu ta'ala di Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Walhasil kesimpulannya, bahasanya dosa itu hilang dari tiga orang itu. Orang yang lupa, orang yang dipaksa dan tidak sengaja. Namun, amad doman adapun kewajiban ganti rugi. Kewajiban mengganti, kewajiban membayar. Jika dia, maka tetap ada. Maka idza atlafa nafsan, jika dia merusak nyawa itu apa? Membunuh. Maka jika dia menghabisi nyawa orang, meskipun tidak sengaja, atau lupa, operasi guntingnya ketinggalan misalnya. Lupa. Sudah dijahit mau guling, guntingnya di dalam. Atau tidak sengaja. Atau tidak sengaja. Atau merusak malan, merusak harta milik orang lain. Boleh jadi karena tidak sengaja, karena lupa. Tidak sengaja nendang piring orang. Tidak sengaja. Atau lupa, dikira piringnya sendiri padahal piring orang lain. Fayat manun, maka tetap terdapat kewajiban doman. Ganti rugi. Ya. Kalau piring atau gelas, ya diganti dengan yang semisal. Tidak ada yang semisal, diganti dengan uang. Ganti uang-uang itu setelah tidak ada yang semisal. Hukum asalnya diganti semisal. Enggak kemudian langsung ke uang. Diganti dulu dengan yang semisal. Baru kemudian tidak ada yang semisal, baru diganti dengan uang. Pinjam buku teman, kemudian dirusakkan dengan secara tidak sengaja. Jatuh, kemudian rusak. Ada kewajiban rusak ya, dan dia tidak terima. Pokoknya harus kembali utuh seperti itu ya. Maka carikan buku yang semisal. Tidak ada, dan ya, baru kemudian diganti dengan nilainya. Nah, kalau doman untuk nyawa, bayar diat. Ya, doman untuk nyawa, bayar diat. Ya, dalam Islam, diat nyawa itu 100 ekor unta. Nilainya. Gunting ketinggalan tadi, nah, itu dokternya wajib ganti 100 ekor unta untuk keluarga korban. Atau senilai dengan itu. Termasuk pembunuhan tidak sengaja, nyerempet orang, tidak sengaja nyerempet orang di jalan pakai motor karena ngebut. Nah, disenggol orangnya, mati. Maka punya kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut ditambah bayar diat. Dokter tadi yang ketinggalan guntingnya tadi juga punya kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut dan bayar diat. Li'anna doman, karena dalam aturan Islam doman ganti rugi atau diat itu murattabun ala nafsil fi'li. Itu adalah dampak perbuatan. Bukan ini saya enggak sengaja ini. Lupa. Lagi gak konsen, terus lupa. Karena doman itu dalam syariat Islam kaitannya dengan perbuatan wal itlab, yaitu pengrusakan. Tanpa melihat niat tujuan itu tidak dilihat. Rusak, oh ya rusak, ganti. Gitu. Baik bersengaja, bermaksud atau tidak punya sengaja, kesengajaan dan maksud. Nah, dosa itu yang murattab dampak dari maksud dan niat. Nih, kalau dosa itu adalah buah dan dampak dari maksud dan niat. Kalau doman itu dampak dari itlaf. Kewajiban ganti rugi itu dampak dari itlaf, pengrusakan. Nih, maka tutup mata dengan apa maksudnya, mau sengaja, tidak sengaja, lupa, dipaksa. Ini kalau dipaksa tadi ada rinciannya. Tadi dipaksa untuk membunuh tadi ada rincian. Maka pengrusakan tidak melihat niat. Pokoknya semuanya ngerusak wajib ganti. Semisal carikan barang yang semisal, kalau tidak ada maka baru kemudian dengan nilai dari barang yang dirusakkan. Kemudian qala nadhim rahimallahu taala wa min masailil ahkami fit tab' yathbutu la idza istaqal fa waqa'. Dan di antara masalah-masalah hukum fikih fit tab', jika dia tab', jika dia cuma mengikut dompleng maka yathbut, maka boleh. La, namun tidak boleh. Dastaqal, jika bersendirian, fawaqa, sehingga terjadi. Yakni artinya yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Ini bunyi kaedahnya. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Terdapat sejumlah kasus yang boleh jika taba'an, jika sekedar tambahan dumpleng dengan perkara yang pokok. Dia sekedar cabang dan bukan pokok. La yathbutu istiqlala. Namun dia tidak boleh jika disendirikan. Maka di antara hukum-hukum fikih ada beberapa hal yang hukumnya itu berbeda antara kondisi sendirian dan dalam kondisi bergabung dengan yang lain. Maka dia punya hukum khusus jika sendirian, dan dia punya hukum yang berbeda jika dia bergabung dengan yang lain. Maka di antaranya dalam jual beli tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahui. Itu tidak boleh jika istiqlalan. Jika itu jadi pokok transaksi. Namun diperbolehkan jika dia bergabung dengan yang lain. Ditambah jahalahnya, ketidaktahuannya itu dianggap nilainya kecil. Contohnya adalah pondasi tembok yang tertutup tanah. Pondasi tembok tertutup tanah itu majhul. Itu tidak diketahui ini semuanya bagus apa tidak, campurannya gimana, kemudian ini tidak diketahui dan tidak terlihat. Maka kalau semata-mata yang dijual pondasi tanpa temboknya, semata-mata yang dijual dan yang dibeli pondasi yang tidak kelihatan tanpa temboknya, tidak boleh. Karena jual-beli majhul. Namun, jika dibeli sekalian rumahnya plus pondasinya, tidak apa-apa. Demikian juga yang termasuk majhul, rangka atap. Ya. Rangka atap majhul tidak kelihatan. Ini pakunya gimana, terus ini apa kayunya gimana. Detail-detailnya tidak terlihat. Maka kalau mau dijual sendirian harus dalam kondisi yang jelas. Mungkin kalau sekalian satu rumah tertutup plafon dan seterusnya tidak apa-apa. Maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena dia tabak cuma sekedar tambahan, bukan maksud pokok transaksi. Dia sekedar cabang dan bukan pokok, ditambah ini dinilai ketidakjelasannya itu adalah remeh. Pelaku remeh dan tidak remeh adalah urf. Maka apa yang ikhtafa tersembunyi, dianggap tabak mengikuti, dompleng, numpang dengan yang kelihatan. Demikian juga hasyarat, itu tidak boleh dimakan jika sendirian. Sarat itu binatang kecil-kecil, binatang tanah kecil-kecil, ulat atau undur-undur atau apa. Itu jika bersendirian. Dan hasyarat itu haram dengan bi'ijma'il fuqaha. Haramnya hasyarat adalah ijma'. Maka hasyarat itu tidak boleh dimakan, dikonsumsi jika bersendirian. Namun jika dia ada dalam buah, ada dalam apel, ternyata ada uletnya, maka tambah vitamin ulet, maka hukumnya boleh. Wa yajuzu aklu dudi, namun boleh makan ulat dan semacamnya, taba'an li tambah, karena makan buahnya. Jadi tidak sadar nih, kalau ulatnya diambil sendirian dan dimakan tidak boleh. Ya. Non ilat ulatnya di dalam tidak tahu kok tiba-tiba kok ada rasa yang aneh. Ya. Nah kan tidak apa-apa. Kacang panjang misalnya. ada ulatnya. Kalau diambil sendirian dimakan di sendok khusus, nah ini tidak boleh. Tapi kalau makan kacang panjangnya termakan itu tidak apa-apa. Ya juzu tabaan, malah ya juzu istiqlalan. Kemudian demikian juga nahal, demikian juga lebah, fi dzubabihi, ketika dia masih jadi dalam jadi apa, kalau orang madu itu boleh jadi ada anak, minum madu masih ada apa, anak lebah gitu. Kalau anak lebahnya diambil secara khusus dimakan tidak boleh, karena hasyarat. Non, kalau asik minum madu sampai itunya tertelan, tidak apa-apa. Tidak tahu, terus tertelan, ya sudah tidak apa-apa. Dosa tidak dosa. Kenapa? Ya juzu tabaan, malah ya juzu istiqlalan. Maka an-nahal yaitu lebah, fi dzubabihi, dalam cairannya, yaitu dalam madunya, bercampur dengan madunya, maka sama. Kemudian contoh yang ketiga contoh yang ketiga yang disampaikan oleh penulis, talak itu tidak sah dengan persaksian perempuan. Namun jika ada seorang perempuan memberikan ikrar kalau dia menyusui seorang perempuan dan suaminya, maka infasakhan nikahu, maka otomatis nikahnya batal. Karena ini saudara persusuan, menikah saudara persusuan. Tabaan, karena mengikuti diterimanya dampak dari diterimanya ucapan si perempuan dalam persusuan. Kemudian qala an-nadhimu rahimallahu taala, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarifi lam yuhadd. Dan urf dan tradisi dan budaya masyarakat itu ma'mulun bihi, diamalkan. Kapan? Idza warad, jika terdapat hukmun min asy-syar'i, hukum dari syariat yang mulia, walam yuhadd, dan tidak diberi definisi atau diberi batasan oleh syariat. Ya, isi dari bait ke-28 ini satu kaidah yang biasa disebut dengan al-adah muhakkamah. Tradisi itu dipertimbangkan dalam pelaksanaan hukum, dan ini adalah salah satu kuaid kuliah kubro. Maka sudah dapat berapa? 4 ya. Al-umur bil maqasidiha, nama al-yakin la yazulu bisyak, masyaqqata jablu taysir, dan al-adah muhakkamah. Hadza, ini adalah makna ucapan para ulama fikih al-adah muhakkamah, yang maknanya tradisi itu bisa jadi pertimbangan dan patokan dalam pelaksanaan hukum. Sebagian orang salah paham dengan bahasa para fuqaha dengan mengatakan tradisi itu hukum. Budaya masyarakat itu jadi hukum, kemudian dipakai untuk membenarkan berbagai macam tradisi dan budaya padahal menyimpang. Ini salah paham dengan maksud, itu tidak baca. Ini cuma baca depannya, belakangnya tidak dibaca. Keterangan belakangnya tidak dibaca. Artinya yang dimaksud dengan muhakamah adalah ma'mulun biha. Dipakai dalam amal. Kapan? Maka jika syariat itu menetapkan satu hukum, dan hukum itu dikaitkan dengan sesuatu, Fa'inna maka jika syariat menetapkan batasan dan pengertian sesuatu tadi, maka pengertian syariat yang jadi acuan. Wa illa jika tidak, maka mengacu kepada al-urf al-jari, tradisi dan budaya yang berlaku saat ini, bukan yang dulu, namun yang sekarang. Contohnya adalah al-ma'ruf, sesuatu, contohnya adalah al-ma'ruf yang ada dalam firman Allah Ta'ala, wa'asiruhuna bil-ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan al-ma'ruf, dengan baik. Baik apa yang dimaksudkan? Baik sesuai dengan urf. Baik sesuai dengan urf, tradisi dan budaya masyarakat setempat. Maka pergaulan apa yang wajib diberikan oleh seorang suami pada istrinya, maka jaro ala urfin nas, maka ini berlaku mengikuti budaya masyarakat. Secara syariat, seorang suami tidak punya kewajiban untuk menceritakan berapa penghasilannya pada istrinya. Tidak ada kewajiban. Namun jika ada komunikasi, ada cerita, itu dinilai adalah itulah pergaulan yang baik di antara suami istri, maka ini masuk. Bukan karena mas khusus, namun karena wa'asiruhuna bil ma'ruf. Maka di antara tradisi di masyarakat setempat, ada keterbukaan antara suami dengan istri. Suami terbuka, dia penghasilannya berapa. Secara syariat, dalil khusus tidak ada yang mengharuskan untuk cerita. Apalagi laporan. Cerita saja tidak ada. Yang ada adalah kewajiban menafkahi. Ini aslinya duitnya berapa toh? Nah, itu tidak ada kewajiban untuk cerita, apalagi kewajiban untuk laporan. Nah, namun jika itu di budaya masyarakat setempat, menceritakan itu adalah satu, adalah mu'asar bil ma'ruf, adalah pergaulan yang baik antara suami istri, adalah hubungan yang harmonis antara suami istri, maka ini menjadi satu hal yang satu hal yang masuk, satu hal yang disyariatkan. Wa asiruhuna bil ma'ruf. Ya, maka kalau tidak ada keharusan secara dalil khusus untuk ngajak istri jalan-jalan ke pantai atau kemana, tidak ada dalil khusus. Non jika budaya masyarakat itu menimbang ya orang yang harmonis, apalagi mengantin baru ya dijak jalan-jalan kemana gitu. Itu mu'asar bil ma'ruf, ya, maka itu masuk. Masuk itu disyariatkan berdasarkan ayat wa'asiruna bil ma'ruf. Maka lakukanlah dengan baik, dan baik di sini tolak ukurnya budaya dan tradisi yang tidak melanggar syariat. Demikian juga birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu syariat mewajibkan namun tidak memberikan definisi. Untuk berbakti kepada orang tua itu bentuknya apa? Maka kembali kepada urf. Maka jika di urf di satu tempat, di Jogja misalnya pakai bahasa nguko sama orang tua itu duhaka dan tidak berbakti, ya maka nguko itu tidak berbakti. Pakai bahasa halus, pakai bahasa Jawa halus itulah bakti, maka itu bakti. Namun ini tidak berlaku di Sunda, maka bahasanya bukan bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ini tidak berlaku di tempat yang lain. Maka bentuk berbaktinya tidak diatur, maka kembali kepada urf. Maka jika urf di masyarakat setempat satu hal yang durhaka dan kurang ajar, anak duduk orang tuanya lesehan, maka itu tindakan tidak berbakti, maka ini terlarang. Oh, boleh jadi di tempat yang lain tidak terlarang. Setelah zaman berubah tidak terlarang. Karena bentuk praktek realnya mengikuti urf. Demikian juga silatul arham, menjalin hubungan baik dengan kerabat. Bentuknya apa? berubah dengan perubahan zaman tergantung tradisi dan uruf. Sekarang budayanya budaya HP, ya sudah, silaturahmi cukup telepon. Itu pun juga memanfaatkan gratisan. Itu ya, sudah termasuk, itu sudah melaksanakan perintah. Kenapa? Karena tidak ada bentuk rinciannya dari syariat. Harus berkunjung setahun berapa kali, tidak ada ketentuan demikian. Maka kembali kepada urf. Maka semua yang menurut tradisi dan budaya itu dinilai bir, bakti kepada orang tua dan menjalin hubungan kekerabatan, maka itu termasuk dalam menjalankan perintah itu. Demikian juga wa kadzalika lafdzul qabdi, demikian juga istilah qabd. Istilah qabd itu berkaitan dengan masalah transaksi jual beli. Maka seorang itu boleh menjual barang kulaannya, dia boleh menjual barang kepada orang lain setelah dia memiliki dan telah terjadi qabd antara dia dengan tempat kulaan. Setelah itu baru kemudian boleh dia lempar kepada orang lain. Maka apa tolak ukur qabd? Sebagian fuqaha mengatur begini dan begitu. Namun pendapat yang tepat adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di, tolak ukurnya kembali kepada al-urf. Apa yang dinilai urf itu telah terjadi muqabadah, telah terjadi serah terima, telah terjadi pengalihan kewenangan, maka berarti telah terjadi ke pengalihan kewenangan sehingga boleh bertransaksi. Maka tidak harus diserahkan barangnya, boleh jadi menurut urf itu cukup dengan menyerahkan kunci motor plus STNK BPKB, ini sudah qabd. Meskipun barangnya masih di sana tidak mengapa, karena sudah terjadi serah terima atau qabd. Karena tolak ukurnya adalah al-urfu. Demikian juga al-hirs, terjaga. Ini berkaitan dengan masalah hukum potong tangan untuk pencurian. Syarat untuk bisa potong tangan, barang yang dicuri, salah satunya syaratnya barang yang dicuri haruslah mahruz, terjaga, tersimpan. Apa tolak ukur tersimpan? Beda-beda. Tolak ukur tersimpan itu beda-beda tergantung barangnya dan bentuk realnya mengikuti urf. Maka tersimpannya emas, jika emas maka kalau cuma ditaruh di meja di ruang tamu itu belum mahrus. Emas 10 gram cuma di situ diletakkan di situ tidak mahrus. Itu baru mahrus ketika di mana? Menurut of kita di dalam kamar, di dalam lemari. Itu mahrus. Maka seandainya pemilik rumah itu teledor emas ditaruh di situ kemudian di ruang depan atau bahkan malah di teras, nah. Ada orang yang ngambil, maka dia pencuri kemudian tetap bersalah karena ngambil hak milik orang lain, namun tidak bisa kena hukum potong tangan. Tidak kena hukum potong tangan, meskipun ya tetap bersalah karena melompat pagar, nah. Namun lu saya cuma ngambil di teras kok, maka dia aman dari potong tangan meskipun dia kena hukuman. Hukumannya denda membayar 2 kali lipat. Kalau pencurian, kasus pencurian yang tidak bisa kena hukum potong tangan itu denda 2 kali lipat. Maka hirs itu berbeda-beda tergantung barangnya. Sandal di depan rumah itu sudah mahrus. Cuma taruh depan rumah. Tapi kalau taruh di jalan ya enggak ya. Taruh depan rumah itu sudah mahrus. Untuk sandal. Gitu. Beda dengan emas, beda dengan uang. Maka melihat ya, melihat barangnya. Bentuk realnya, bagaimanakah penjagaannya, itu mengikuti tradisi. Dan bahkan termasuk diantaranya adalah mengikuti situasi keamanan. Di daerah yang aman, daerah yang aman, tidak ada kejahatan, semacam sendal yang bagus sekali. Depan rumah harganya 200 ribu, misalnya depan rumah, depan pintu itu sudah mahrus. Ini lingkungan aman. Namun daerah rawan, itu harga sendal baru 200 ribu, depan rumah itu tidak mahrus. Tidak mahrus. Harus dimasukkan ke dalam rumah, baru terjaga. Demikian juga al-fadhul uqud. Lafaz dalam transaksi, semuanya mengacu kepada urfinas, urf manusia. Ini pendapat yang paling kuat, termasuk di dalamnya akdu nikah yang tadi kita singgung. Apakah dalam akdu nikah itu ada redaksi khusus yang paten, yang baku, yang tidak boleh diubah-ubah, ataukah tidak? Nah, maka al-fadhul uqud, ini pembahasan tentang masalah al-fadhul uqud. Pendapat yang benar, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di, dan ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah, al-fadhul uqud itu mengacu kepada urf. Ini tidak ada kata-kata baku. Kalau jual beli harus pakai ini, kalau akad nikah harus kata ini, kalau tidak itu maka tidak sah, tidak ada. Kalau selama itu adalah kosakata yang semua orang secara urf ngerti itu artinya begini, maka tidak apa-apa. Semua orang ngerti, mas saya pinjam uangnya, itu artinya utang piutang. Ya sudah, itu utang piutang, bukan pinjam. Itu bukan pinjam, mas saya pinjam tip act-nya, itu artinya minta. Orang sudah ngerti itu. Setelah urf itu artinya minta, kemudian diberikan, ya sudah. Karena kembali kepada al-urf. Orang di Jawa orang beli itu nyumun. Orang datang ke warung, bu nyumun gendis, bu beli gula itu nyumun, nyumun itu minta. Tidak boleh kemudian dibawa pergi, lu saya kan nyumun. Lu saya kan minta. Nah, itu sudah urfi, sudah kesepakatan tradisi dan budaya. Bu nyuwun di sini artinya bu beli gitu. Bukan minta kemudian dikasih terus tinggal pergi gitu. Dikejar, lu kan saya nyuwun tadi, enggak boleh demikian. Karena al-adah muhakamah itu didalili gitu. Dan penjual kalau di Jogja itu, penjual itu ketika ketemu pembeli itu mengatakan mundut nopo, mau ngambil apa? Ngambil. Maksudnya mau beli apa? Mundut nopo, mundut itu makna aslinya ngambil. Seakan-akan itu barang milik dia, karena pembeli itu raja. Nah, maka seakan-akan itu ngambil barang untuk milik dia. Maka al-fadhul uqud mengikuti urf, tidak terikat dengan harus baku paten kosakata tertentu. Wa min hadza, contoh yang lain adalah jika seorang itu memerintahkan kuli gendong atau semacam itu untuk menggendong sesuatu. Min ghairi ijaratin, tanpa ada kesepakatan, ijarah kesepakatan mempekerjakan yang jelas. Falahu ujratu mithli adatihi. Maka kuli gendong tadi punya hak upah semisal upah yang telah mentradisi dan membudaya. Kuli gendong pasar misalnya. Itu cuma nyuruh, mas ini dibawakan ke sana. Enggak ada hukum asal ijarah, sebelum kerja harus ada deal masalah upah. Hukum asalnya. Hukum asalnya dalam fikih Islam. Kalau tidak ada kesepakatan upah di depan, hukum asalnya tidak sah ijarahnya. Namun kalau di lingkungan, di masyarakat, itu sudah ada upah standar. Maka ketika tidak ada kesepakatan di awal berapa upahnya, maka kuli gendong pasar atau di pelabuhan ini mengikuti upah standar. Yaitu upah standar itu apa? Upah yang dikenal di budaya dan disepakati tidak tertulis di tempat tersebut. Kemudian termasuk dalam masalah ini adalah seorang itu menggunakan milik orang lain dan menggunakan milik orang lain tanpa izinnya. Maka jika telah ada adat dan budaya berlaku semacam itu, wal musamah dan toleransi dalam hal semacam itu, semacam kipas anginan dengan kipas angin milik orang lain, dan itu tidak perlu izin, secara sudah semacam itu dimaklumi, ya, maka mengikuti al-urf. Ya, mengikuti al-urfu. Menurut urf, ya, teman, ya, sama-sama teman kos, kemudian main ke kamar temannya, dan panas, kemudian di situ ada kipas angin, tinggal ya, langsung saja dihidupkan, enggak perlu izin, itu tidak dosa. Hukum asalnya dosa. Hukum asalnya dosa. Memanfaatkan milik orang lain tanpa izinnya. Memanfaatkan oleh orang lain tanpa izinnya. Hukum asalnya dosa. Namun jika sudah ada urf yang memberikan kelonggaran, maka tidak apa-apa. Sudah ada kesepakatan tidak tertulis, sandal jepit boleh dipakai siapa saja. Misalnya. Ini wisma apa kos-kosan, ya pokoknya asal dipakai di dalam, tidak pakai keluar. Oh, ya, sandal jepit, misalnya, itu boleh-boleh saja, ya tidak apa-apa. Namun jika tidak ada urf, maka hukum asalnya haram. Karena menggunakan milik orang lain tanpa izinnya. Demikian juga, atau mengetuk pintu rumah seseorang. Maka jika itu telah biasa, kalau itu orang telah toleransi, tidak apa-apa semacam itu. Maka ya, tidak apa-apa. Buat turul milkihi, demikian juga masuk ke tanah pekarangan milik orang lain. Kalau telah menjadi urf, bahasanya ya boleh saja lewat di pekarangan orang. Itu tidak perlu sebelum masuk pekarangan dan teriak, Pak, izin lewat, geh. Nah, tidak perlu. Tidak perlu izin lewat. Kenapa? Sudah ada urf, jalan di sini, boleh saja. Walau lam ya'din fihi, meskipun pemilik tidak mengizinkan. Kenapa kok boleh dilakukan di jaroyan, di adah, wal urfihi? Karena sudah ada adah dan ada budaya, kebiasaan yang mengizinkannya. Maka untuk paragraf terakhir, ini sebenarnya ada satu kaedah, ya, atau anak turunan dari kaedah al-adah muhakamah, yang dalam bahasa para fuqaha disebut dengan al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang telah dikenal berdasarkan urf itu seperti sesuatu yang ditegaskan secara lisan. Itu berlaku untuk kaidah untuk yang poin yang terakhir tadi. Maka tadi nyewa orang untuk ngangkut, tidak ada ini, tidak ada kesepakatan awal berapa besaran biayanya. Maka kembali kepada al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang telah dikenal berdasarkan urf itu seperti pernyataan lisan. Yang kaidah ini bahasa lainnya adalah asyartul urfi kasyartul lafzi. Asyartul urfi kasyartil lafzi. Persyaratan dan poin perjanjian yang itu cuma berdasarkan kebiasaan, kasyartil lafzi, sebagaimana persyaratan perjanjian yang dilisankan. Kemudian qalal nadhim rahimallahu taala muajilul mahdura mahduri qabla anihi qad baa bil khusrani mahirmanihi. Orang yang tergesa-gesa melakukan hal yang terlarang sebelum waktunya, qad sungguh baa dia kembali dengan membawa kerugian ditambah hirmanihi, tidak boleh mendapatkannya. Ini adalah makna perkataan para ulama fikih, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum bihurmanihi, dengan tidak boleh mendapatkannya. Nah, ini biasa diucapkan menjadi kaidah fikhiyah, namun kata Sa'di wa hadza amun. Kaidah ini bersifat umum untuk hukum dunia dan hukum akhirat. Ini bukan hanya kaidah fikih, kaidah bisnis, kaidah ya, orang tuh mau bisnis kalau belum waktunya tepat, timing, modal disiapkan, cari pasar yang pas, pangsa pasar yang tepat. Ya. Udah nekat saja buka ya. Kalau rugi jangan kaget, kan? Kalau rugi jangan kaget. Maka hukum ini bukan hukum fikih, hukum bisnis juga berlaku kaidah ini. Dan termasuk dalam kaidah ini kasus yang sangat banyak, diantaranya adalah jika ahli waris membunuh orang yang mau memberikan warisan. Atau orang yang mendapatkan wasiat dengan sesuatu membunuh pemberi wasiat. Demikian juga budak mudabar yang membunuh tuannya. Maka tiga orang ini haram mendapatkan warisan, haram mendapatkan wasiat, dan haram dari kemerdekaan. Jadi budak mudabar telah kita sampaikan. Adalah budak yang tuannya mengatakan jika kamu jika saya meninggal kamu merdeka. Maka kemerdekaan dia ini tergantung dengan matinya tuannya. Lu kok enggak mati-mati? Akhirnya dia bunuh. Biar cepat merdeka, sudah ada perjanjiannya. Itu hukum syariatnya dia tetap budak dan tidak merdeka. Atau orang menulis wasiat, kalau saya meninggal dunia, maka tolong berikan 10 juta untuk si fulan yang miskin. Yang ini boleh maksimal 1/3 dari total kekayaan. Dan tidak ditujukan pada ahli waris. Ya, ini tidak sabar untuk dapat 10 juta. Ini sakitnya menaun, tidak mati-mati. Nah, dihabisi sekalian aja lah. Nah, biar cepat dapat wasiat. Ini jika terbukti, ketahuan bahasanya dia pelaku pembunuhan, maka dia malah tidak dapat, haram baginya mendapatkan harta yang diwasiatkan. Demikian juga ahli waris. Demikian juga untuk hukum akhirat. Nih, wa minha, dan contoh yang lain adalah al-mutalliq, seorang suami yang mencerai fi maradi mautihi, saat sakit yang kemudian berujung pada kematian. Namun di catatan ini dikatakan sakit yang berujung kematian yang berlaku dalam ini ketentuannya adalah sakit yang mukhawif, sakit yang sudah menakutkan. Kalau masih sakit biasa, sakitnya panjang ya. Ini awalnya sakitnya biasa saja. Ya. Maka istrinya tetap mendapatkan warisan darinya. Meskipun telah keluar, telah habis masa iddahnya. Dia tidak ingin istrinya dapat warisan. Maka ketika dia sakitnya sudah mulai genting, dia ceraikan istrinya. Setelah masa iddah selesai, ini baru meninggal. Nah, kalau itu terbukti, kalau ini sudah dalam kondisi sakit yang mengkhawatirkan, maka istri ini tetap dapat warisan. Karena di sini ada madhanah, ada prediksi kuat kalau secara lahiriah ini ditalak supaya tidak mendapatkan warisan. Maka dia tergesa-gesa untuk supaya istrinya tidak dapat warisan. Tergesa-gesanya, maka malah istrinya tetap dapat warisan. Namun ini adalah untuk sakit yang mukhawif, yang menakutkan, sudah kritis. Kalau sakitnya panjang, awalnya sakitnya biasa, nah di sini dia mencerai, maka berlaku cerainya. Tapi kalau udah baru ketika kritis dia mencerai, maka talaknya seperti dianggap tidak ada. Demikian juga dalam ketentuan akhirat, maka siapa yang memakai sutra di dunia dan sampai mati dia tidak bertobat, maka Allah maka dia tidak akan memakai sutra tersebut di akhirat. Siapa yang minum khamar di dunia dan sampai mati tidak bertobat, maka dia tidak akan minum khamar di akhirat. Maka sebagaimana orang yang tergesa-gesa lil mahdur untuk melakukan hal yang terlarang diberi hukuman dengan tidak mendapatkannya, maka siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, padahal sesuatu tersebut tahwahu nafsuhu, diinginkan oleh jiwanya, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Maka siapa yang meninggalkan maksiat kepada Allah, padahal nafsunya dan dirinya menginginkannya, maka Allah akan ganti dengan iman di hatinya, kelapangan hati dan kelapangan hati, berkah dalam rezeki, sehatnya badan, di samping pahala dari Allah yang tidak tergambarkan besarnya. Wallahul musta'an. Dan termasuk dalam kaidah ini sebagaimana pendapat sebagian ulama, orang yang seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang dalam masa iddah, maka dia tergesa-gesa sebelum waktunya. Kalau dia mau sabar sampai iddahnya selesai, nanti dinikahi sah. Maka nikah dalam keadaan perempuan itu dalam masa iddah diceraikan oleh suaminya yang pertama, nikah yang tidak sah dengan sepakat ulama. Maka dia harus dipisahkan. Jika ketahuan kalau ini masih masa iddah, maka otomatis harus dipisahkan. Dan setelah masa iddah berakhir, bolehkah laki-laki tadi menikahi, ngelamar lagi dan menikahi? Ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama memasukkan kasus ini dalam kaidah ini. Man istajala syai'an qabla awani uqiba bi rumani, maka beliau mengatakan orang ini tidak boleh menikahi perempuan tadi abadan. Seumur hidup. Demikian juga termasuk dalam kaidah ini adalah khubab. Khubab itu adalah seorang laki-laki yang bertutur kata yang baik, kemudian bisa jadi tempat curhat yang baik, tempat curhat yang baik dari seorang perempuan yang sedang punya kasus dengan suaminya. Maka ini biasanya kemudian si perempuan ini tertarik dengan khubab. Akhirnya dia semangat sekali untuk kemudian supaya pisah dengan suaminya. Yang pada awalnya cuma api kecil, dengan kehadiran tempat curhat yang enak ini, maka dia cari bensin untuk supaya apinya membesar. Karena dia ingin-pingin kemudian nikah sama laki-laki tadi. Maka sikap laki-laki yang dia tahu ini dalam kondisi sedang ribut dengan suaminya, dan dia menjadi tempat curhat yang baik, maka ketika dia ini telah cerai, perempuan ini telah cerai, dia tidak boleh nikah dengan si laki-laki tempat curhat tadi. Statusnya khubab. Karena khubab itu dinilai istajala syai'an qabla awanihi. Tergesa-gesa sebelum waktunya. Sudah, kamu jadi penonton saja. Nah, nanti kok akhirnya jadi besar kemudian pisah. Kamu lama tidak apa-apa. Kamu jangan terlibat cari bensin untuk memperbesar itu. Kalau terlibat cari bensin untuk memperbesar itu, maka ini dinilai istajala syai'an. Tergesa-gesa sebelum waktunya. Yang ini menurut ba'dul fuqaha, nikah dengan khubab itu haram abadan. Ini haram selamanya. Ini indal malikiyah. Dan termasuk bentuk khubab adalah memberi suguhan yang tidak wajar. Ketika curhatnya itu datang ke rumah gitu, kata fuqaha, maka dia hanya boleh memberikan suguhan standar tamu yang biasa datang. Suguhannya apa? Biasanya ya cuma air putih. Ya sudah air putih gitu. Jadi teh itu khobab. Ini datang, dia tahu, datang mau curhat. Maka menunya jadi istimewa. Ini saya buat sendiri loh, sambil. Maka ini takhbib, ini khobab, dan ketentuannya tadi. Ini bahaya orang yang menjadi konsultan masalah keluarga, itu bahaya. Banyak yang kemudian plus jadi khobab. Yang dan khobab ini adalah kefasikan sampai Syekhul Islam Taimiyah berfatwa haram jadi imam sholat. Kemudian qala Nadhim rahimallahu taala wa in atat tahrimu fi nafsil amal au syartihi fadhu fasadin wa khalal. Maka jika terdapat hukum yang haram dalam nafsil amal pada satu amal itu sendiri atau pada syaratnya, fadhu fasadin, maka amal itu rusak, wal khalal dan rusak. Penjelasannya hukum ini adalah berkaitan dengan hukum ibadah yang dilakukan dalam ala wajhin muharram, dalam bentuk yang haram. Ada hal yang haram dalam ibadah tersebut. Maka jika haramnya itu berkaitan dengan ibadahnya itu sendiri, atau berkaitan dengan syaratnya, maka amal itu batal. Contohnya adalah sholat di waktu yang terlarang. Ini batal. Karena larangan dan hukum haram itu ada pada sholatnya. Atau sholat dengan membelakangi kiblat, maka ini haram, dan haram berkaitan dengan syarat. Haram berkaitan dengan syarat, maka batal. Atau wa'alai najasah, atau badannya najis dalam keadaan dia tahu pada badannya itu najis. Dan penutup aurat itu syarat, maka batal. Wa'wa muhdison, atau demikian juga dalam kondisi sholat dalam kondisi hadas, dan karena lupa, dia tidak lupa kalau dalam kondisi hadas, maka sholatnya batal dan wajib diulang. Meskipun jika karena lupa, maka tidak berdosa. Jika dalam keadaan sadar kalau dia hadas, maka ulama berselisih pendapat tentang kafirnya. Sholat dalam kondisi hadas ada dua kemungkinan, boleh jadi karena lupa dan boleh jadi dengan sengaja. Kalau sholat dalam kondisi hadas karena lupa, maka sholat batal. Karena wudu adalah syarat, maka ini larangan berkaitan dengan syarat. Ya, sholat batal, wajib diulang. Tapi jika dengan sengaja, jika sengaja karena malu jika harus keluar atau yang lain, dengan sengaja, maka ulama berselisih pendapat kafirnya orang itu. Sebagai ulama mengatakan kafir karena dinilai dia istihza dengan sholat. Dia mengolok-olok sholat. Dia tahu kalau dia kentut masih. Kemudian namun karena malu atau yang lain, dia tetap dalam sholatnya. Maka sebagai ulama mengatakan orang ini kafir, batal karena istihza dengan sholat. Sebagai ulama baru sampai haram, tidak sampai derajat membatalkan iman. Atau lam yanwi, atau dia lupa untuk berniat, atau dia tidak melaksanakan salah satu rukun sholat, atau tidak melakukan salah satu syarat sholat. Ya. Namun berkaitan dengan syarat sholat yang ditetapkan oleh para fuqaha itu ada bisa digolongkan menjadi dua macam, ada yang mimbabi fi'lul ma'murat dan mimbab tarkul mahdurat. Ada yang tergolong menjalankan perintah semacam berwudu menghadap kiblat. Maka ini jika ditinggalkan, maka sholat batal apapun alasannya. Batal wajib diulangi apapun alasannya, sengaja ataupun lupa. Kemudian yang kedua, syarat sholat yang mimbabi tarkul mahdurat. Dan ini cuma satu, yaitu bersih dari najis. Bersih dari najis. Ini babnya bab tarkul mahdurat. Syarat sholat yang babnya adalah bab tarkul mahdurat, meninggalkan hal yang terlarang. Maka jika sengaja batal, jika tidak sengaja, jika karena lupa maka tidak batal. Demikian juga puasa pada hari yang terlarang, maka ini larangannya berkaitan dengan amalnya itu sendiri, itu puasanya. Maka batal. Wanahu dzalika, dan semacam itu. Maka ibadah dalam kasus-kasus ini batal. Adapun jika hukum haram itu tidak terkait dengan ibadahnya itu sendiri, tidak pula berkaitan dengan syaratnya, tidak berkaitan dengan rukunnya, maka ibadahnya sah namun dosa. Contohnya adalah berwudu dengan menggunakan wadah yang haram, yaitu berwudu dengan wadah emas atau perak, atau berwudu dengan alat wudu, misalnya gayung atau keran curian atau rampasan. Kerannya keran rampasan. Keran nyita punya orang dengan cara paksa atau curian. Maka wudunya sah namun dosa karena menggunakan keran curian. Atau dia mengerjakan sholat dalam keadaan memakai sorban, sorbannya terbuat dari sutra, atau memakai cincin terbuat dari emas, dan dia laki-laki atau semacam itu, sholatnya sah namun haram penggunaannya itu, sehingga dosa. Maka haram dan sah namun haram namun berdosa, ini menurut pendapat yang paling kuat. Ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Hanabilah, batal. Kalau pendapat Hanabilah, wudu pakai keran curian, batal. Sholat, kemudian penutup auratnya sutra, ini batal. Atau sholat di tempat tanahnya itu tanah marsub, rampasan, maka itu batal menurut Hanabilah. Dan termasuk tanah marsub, termasuk tanah marsub adalah masjid yang sudah di-backing terlebih dahulu. Dia orangnya datang belakangan namun sajadahnya sudah duluan. Maka orangnya datang belakangan, namun sajadahnya sudah duluan. Ini pokoknya nanti tempat sholat saya. Yang datang, ini statusnya ardul maghsubah. Dia dianggap merampas. Merampas hak milik orang lain. Maka jika kemudian orang tersebut sholat di tempat itu, maka diperselisihkan batalnya, batal tidaknya sholatnya. Dengan disepakati haramnya. Haram sepakat kan ini maghsub. Rampasan, merampas hak orang lain, pun diperselisihkan batal dan tidaknya sholatnya. Indal Hanabilah, sholatnya batal. Menurut pendapat yang paling kuat, sebagaimana diambil oleh Syaikh Sa'di di sini, ini sah namun dosa. Kemudian qala Nadzim rahimallahu taala, wa mutlifun mu'dhihi laisa yatmanu ba'da ittifa'i billati hiya ahsanu. Orang yang menyakiti atau membunuh orang yang menyakitinya, laisa yatmanu, tidak punya kewajiban dhuman. Tidak punya kewajiban ganti rugi atau membayar diat. Asalkan ba'da ittifa' billati hiya ahsanu, setelah dia melakukan pembelaan diri dengan cara yang terbaik. Maka bait yang ke-31 ini membahas tentang masalah yang disebut dalam fikih daf'us sa'il, menolak serangan seorang muslim. Penjelasannya, maka idza shala 'alaihi adamiyun, maka jika ada manusia yang menyerangnya, kalau tidak manusia hayawanun, hewan, anjing, ayam, tuh buang ayam. menyerang dia. Atau saidun fil ihram, atau dia diserang oleh binatang buruan dan dia dalam kondisi ihram, fa'atla fahu, lalu dia rusak penyerang tadi. Kalau orang dia bunuh, kalau itu ayam dia potong, ambil ini ayam mau nyerang udah ngambil pisau buat daf'an an nafsihi, dalam rangka untuk mencegah, membela diri, maka la dhamana alaihi, dia tidak punya kewajiban ganti rugi. Namun ada catatan, akan tetapi hendaknya dia mencegahnya bil ashal fal ashal, dia membela diri dengan cara yang paling memungkinkan, kemudian yang lebih berat, kemudian yang lebih berat. Kalau bisa enggak membunuh, ya enggak membunuh. Ngelak, kalau bisa. Ternyata ngelak enggak bisa, enggak memungkinkan. Ya, maka kemudian baru membunuh. Namun jika tadi ayam yang menyerang kemudian dia bunuh dalam rangka untuk membela diri, namun ayam tadi tidak halal dimakan. Tidak halal dimakan karena dia menghabisi nyawa tadi bukan dengan niat menyembelih, namun dengan niat membela diri. Maka ayamnya haram dimakan. Namun dia tidak punya kewajiban untuk ganti rugi. Ada orang naik motor atau apa kemudian diserang, kemudian ditabrak. Dalam rangka untuk membela diri agar menghindari serangan, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Wa amma idza tura ila saidin, namun jika orang itu terpaksa memakan binatang buruan atau berburu dan dia dalam keadaan ihram, lalu dia bunuh karena daruratnya, maka dia punya kewajiban untuk doman, namun tidak dosa. Ada orang yang mau haji atau mau umrah dalam kondisi ihram, dia kelaparan, tidak ada makanan. Akhirnya dia berburu, padahal orang ihram tidak boleh berburu. Maka dia tidak dosa dengan memburu dan memakan binatang buruan, tapi dia punya kewajiban doman dengan menyembelih binatang yang dinilai semisal untuk kemudian dibagikan pada orang-orang miskin tanah haram. Fajaza umma kota minan na'am, maka balasan untuk dia, hukuman untuk dia adalah binatang yang semisal minan na'am, dari binatang ternak. Namun dia tidak berdosa, namun ada kewajiban dhoman. Dhomannya di sini dalam bentuk bayar kafarah. Kafarahnya adalah menyembelih binatang yang dinilai semisal untuk kemudian dibagikan di antara orang miskin tanah haram. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Qawaid yang terkenal dengan sebutan Qawaid Ibnu Rajab mengatakan, siapa yang merusak sesuatu karena mencegah dari gangguannya, gangguan sesuatu tadi terhadap dirinya, maka dia tidak punya kewajiban dhoman. Wa in atlafahu lidaf'i adzahu bihi dhomanahu, namun jika dia merusak sesuatu tadi karena untuk mencegah adzahu bihi, terganggunya dia dengannya, dia risi. Cuma sekedar terganggu. Bukan itu mengganggu dirinya, namun dia terganggu karenanya. Dhomanahu, maka dia punya kewajiban untuk mengganti. Wa yatakharat alaihi masail, dan untuk kaidah ini terdapat beberapa contoh kasus kemudian beliau sebutkan. Ini ada di catatan kaki, ini ada di Qawaid Ibnu Rajab di halaman 37. Dan Qawaid Ibnu Rajab ini diringkas oleh Ibnu Sa'di di kitabnya Tuhfatu Ahli Talab fi Tajridi Usul wa Qawaid Ibnu Rajab. Ini mukhtasar Qawaid Ibnu Rajab. Mukhtasarnya ditulis oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Kemudian kalau Nadhim rahimallahu taala wa al tufidul kull fil umum fil jam'i wal ifradi kal alimi. Dan al itu menunjukkan mana, memberikan makna kul, atau bisa diganti dengan kul, yang artinya semua, fil umum, sehingga menghasilkan makna umum. Atau ini berlaku fil umum, al itu menghasilkan makna semua, itu berlaku umum, baik untuk isim jama' wal ifrat, ataupun isim mufrat. Kal alimi contohnya al dalam nama Allah al-alim. Oh, di sini ada catatan kaki yang patut untuk dibaca. Bait ini, bait 32, dari bait ini sampai bait 35 bukan qawaid fikhiyah, namun qawaid usuliyah. Namun itu kaidah dalam ilmu usul fikih. Yang qawaid usuliyah di sini adalah qawaid usuliyah yang merupakan qawaid lughawiyah. Demikian kaidah tentang berbahasa diambil oleh ulama usul fikih dari kaidah berbahasa. Itu yang dimaksud dengan kaidah lughawiyah usuliyah. Diambil oleh para ulama usul fikih dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka jika al itu masuk pada satu lafaz, baik lafaznya mufrad ataupun jamak, afadat istighraq, maka ini menghasilkan hukum umum. Mencakup wal umum dan umum mencakup semua maknanya. Namun dengan catatan alnya di sini disebut al jinsiyah, bukan al ahdiyah. Ciri al itu al jinsiyah, al tadi bisa diganti kata-kata kul dan tidak merusak makna. Contoh maksudnya al pada isim mufrad firman Allah yang jadi dalil, innal insana lafi khusrin. Alnya kita ganti kul, maknanya tidak rusak. Inna kulla insana lafi khusrin. Semua manusia dalam kerugian, illa ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka al di situ bisa diganti kul, kulu insanin khasirun. Semua manusia merugi, tidak khusus untuk manusia tertentu tanpa yang lain, kecuali yang dikecualikan. Merekalah orang yang beriman dengan hati mereka, beramal soleh dengan anggota badan mereka, saling mewasiatkan kebenaran, dan kebenaran adalah ilmu yang manfaat dan amal soleh, dan saling mewasiatkan kesabaran untuk itu. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Siapa yang kehilangan satu dari empat sifat ini, maka dia mendapatkan kerugian berbanding lurus dengan apa yang hilang dari dirinya. Contoh yang lain, innal insana khuliqa halu'a. Al di sini bisa diganti dengan kul. Semua manusia diciptakan dalam keadaan yang membingungkan. Jika dia tertimpa syarur, kejelekan dan musibah, isinya jazuan, berkeluh kesah, dan jika mendapatkan al-khairu, nikmat, manuan pelitnya luar biasa. Demikian juga contoh yang lain, innal insana li rabbi lakanut. Ini maknanya, inna kula insani li rabbi lakanut. Sesungguhnya setiap orang, setiap manusia itu sangat durhaka dengan Rabbnya. Itulah hukum asal manusia. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya setiap manusia atau hukum asal manusia, dia sangat zalim dan sangat ingkar. Artinya setiap masing-masing dari manusia seperti inilah sifat dasarnya, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan, orang keluarkan dari sifat yang tercela dan berpindah pada sifat yang baik yang merupakan kebalikannya. Dan di antara contoh maksudnya al dalam isim mufrad, dalam maksudnya al pada nama dan sifat Allah. Maka jika al itu masuk pada salah satu nama Allah atau sifat Allah, maka menghasilkan, maka mencakup semua maknanya, dan istaraqathu dan mencakupnya, wa balaghat dan sampai pada puncaknya, semacam al dalam al-hayyu al-qayyum. Maka maknanya Allah adalah zat yang memiliki hidup yang sempurna. Yang hidup yang sempurna itu berdampak membuahkan sifat-sifat dzatiyah. Dan qayyumiyah. Qayyumiyah itu adalah mengurusi makhluk. Maka qayyumnya Allah adalah sempurna. Yang ini konsekuensinya atau maknanya Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya, dan dialah yang mengurusi seluruh makhluknya, tadbiran dengan mengatur seluruh makhluk. Maka sifat Allah ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Ada sifat Allah yang berkaitan, tidak berkaitan dengan kehendak, itu sifat dzatiyah. Dan ada sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak. Maka semua sifat dzatiyah itu bagian dari al-hayyu. Dan semua sifat fi'liyah itu derivat dari al-qayyum. Maka Allah memberikan rezeki pada orang yang Allah berikan rezeki padanya, menghidupkan orang yang Allah menghidupkan. Kapan Allah menghidupkan? Ketika Allah berkehendak untuk menghidupkan seseorang. Mematikan kapan? Ketika Allah berkehendak untuk mematikan. Nah, itu semua mustalzim atau adalah buah dan dampak dari sifat al-qayyum. Sedangkan semua sifat dzatiyah itu adalah konsekuensi dari al-hayyu. Karena dia hidup, maka hidup Allah adalah hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna itu melihat, mendengar, mengetahui, berbicara. Maka semua sifat dzatiyah, sifat dzatiyah adalah konsekuensi dari al-hayyu. Padahal sifat Allah itu cuma dua ini saja. Dzatiyah sama fi'liyah. Semua sifat dzatiyah adalah konsekuensi dari al-hayyu. Semua sifat fi'liyah konsekuensi dari al-qayyum. Maka semua sifat Allah terangkum dalam al-hayyu al-qayyum. Oleh karena alasan ini, sebagian ulama mengatakan al-hayyu al-qayyum adalah ismullahil a'zam. Nama Allah yang paling agung, yang jika disebut, jika orang itu berdoa dengannya, maka pasti Allah kabulkan. Dapat sebagian ulama dengan alasan tadi, ismullahi al-a'zam adalah al-hayyu al-qayyum. Kemudian Allah adalah al-alim, artinya adalah dia memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu yang bisa diketahui. Ar-Rahman ar-Rahim, artinya dia adalah zat yang memiliki rahmat yang luas, yang bersifat umum dan luas, mencakup seluruh makhluk. Maka umum, luas. Maka alnya menunjukkan makna umum. Al-Ghani, dia adalah zat yang memiliki kekayaan yang sempurna dan mutlak dari semua sisi. Tidak punya kebutuhan dari sisi manapun. Dia adalah Al-Ali Al-A'la, zat yang maha tinggi, yaitu memiliki tinggi yang mutlak dari semua sisi yang tadi telah disebutkan, itu uluwud zat, uluwud sifat, dan uluw kahar. Dan Allah adalah zat yang agung, yang besar, yang mulia, yang indah, yang terpuji, yang agung, yang miliknya semua makna keagungan, kebesaran, kemuliaan, keindahan, terpuji, dan keagungan. Waqis, dan kiaskan dengan apa yang telah dicontohkan, ini nama dan sifat Allah yang lain. Maka seandainya kaidah ini tidak ada pada kaidah ini kecuali manfaat, kecuali dalam masalah ini, masalah nama dan sifat Allah yang merupakan masalah yang mulia, maka cukuplah ini menjadi bukti kemuliaan dan keagungan kaidah ini. Seandainya kaidah masalah al itu hanya terpakai untuk nama dan sifat Allah, sudah cukup untuk menunjukkan penting dan mulianya kaidah masalah al jinsiyah. Kemudian contoh maksudnya al pada isim jamak, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Yakulun nas, wahai semua manusia, maknanya alnya al jinsiyah memberikan faedah umum. Kalian adalah orang-orang yang fakir atau membutuhkan Allah, dan Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Ya ayuhan nas, uttaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Maka termasuk dalam seruan ini semua manusia, karena alnya adalah al jinsiyah. Kemudian firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka tercakup di sana semua orang-orang yang beriman. Lu kok bisa? Mana alnya? Kok tiba-tiba termasuk di dalam ini semua orang-orang yang beriman? Mana alnya? Jawabannya itu maknanya. Alladzina amanu itu mu'awwal ila al-mu'minun. Mu'awwal ini yang dipakai adalah mu'awwalnya. Mu'awwalnya al-mu'minun, maka di sana ada alnya. Dan alnya di sini yufidul umum, gitu ceritanya. Kalau sekilas kan enggak ada alnya. Alladzina amanu alnya bukan al-jinsiyah. Alladzina itu alnya al-lazima, bukan al-jinsiyah. Padahal yang jadi kaidah adalah al-jinsiyah. Maka jawabannya ini alladzina amanu itu mu'awwalun, kalau istilah nahwu, mu'awwalun ilal mu'minin atau al-mu'minun. Bisa dikembalikan menjadi al-mu'minun. Nah, al di al-mu'minun di sini mencakup semua orang yang beriman. Contoh yang lain, innama musyrikuna najasun, sebenarnya orang-orang musyrik itu najis akidahnya. Kotor akidah dan keyakinannya, termasuk di sini semua orang musyrik, termasuk orang musyrik dalam bentuk umum adalah ahlil kitab. Innal muslimina wal muslimat, sampai akhir ayat, maka itu ya umum mencakup semua sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat itu. Demikian juga innamal a'malu binniyat, al di al a'mal ini bersifat umum. Maka mencakup semua amal, amal badan, amal dengan harta, amal ibadah ataupun amal materi. Amal ibadah ataupun amal materi yaitu amal duniawi. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan sampai siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.